cukup anggonmu nglarani ati, anggonmu natoni rasa tresno iki sing wis tak jaga nganti saiki. Neng kini ku tak gede kang nyekseni, sliramu wis tau ngucap janji suci, janji setia iki isih tak simpen neng jero ati. Aku ranyono bakal enang longso kelangan kowe sing kadung tak tresno, kurang ngopo aku iki degane mbok lenjani. Aku rangiro gawe tatung gawe loro neng dodo, tak tompo kahanan ini senajan loro lagi. Yang loro ati.